Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Dan pada pelajaran kita yang telah lalu, yaitu kemarin, kita masih membahas isim tafdhil. Nah, barakallahu fikum. Dan malam ini kita lanjutkan. Nah, qala mu'alib hafizahullah, di cara membuat isim tafdhil dari fi'il yang tidak memenuhi syarat. Cara membuat isim tafdhil dari fi'il yang tidak memenuhi syarat. Nah, apabila ingin membuat isim tafdhil dari fi'il yang tidak memenuhi syarat, maka dengan mendatangkan masdar fi'il yang nasab sebagai tamyiz, kedudukan i'rabnya sebagai tamyiz, dan ditulis setelah lafaz asyad atau akthar atau aqwa. Naam, asyadu isim tafdhil ya, aktsaru isim tafdhil wazannya af'alu, aqwa juga isim tafdhil wazannya apa, af'alu. Naam, ini untuk isim tafdhil yang umum. Asyadu artinya lebih keras atau kuat, atau lebih kuat. Aktsaru lebih banyak, aqwa lebih kuat. Atau kata yang lain yang memiliki arti umum seperti ablagu lebih jelas, lebih sampai, atau aufaru lebih banyak. Enam, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Ini isim tafdhil, ini isim tafdhil yang tadi dibaca ya, isim tafdhil yang tadi disebutkan asyadu, aktsaru, aqwa, ablagu, aufaru. Enam, dipakai untuk fiil-fiil yang tidak memenuhi syarat. Nanti fi'il yang tidak memenuhi syarat itu diambil masdarnya. Diambil masdarnya, didatangkan setelah isim tafdhil yang barusan dibaca. Naam. Barakallahu fikum. Naam, ataupun lafaz isim tafdhil yang semisalnya seperti membuat isim tafdhil dari fi'il yang lebih dari 3 huruf. Nah, seperti apa? Membuat isim tafdhil dari fi'il yang lebih dari 3 huruf, yaitu yang tidak memenuhi syarat. Seperti istakhroja. Naam, apa masdarnya? Istikhrojan. Atau fi'il yang memiliki arti warna seperti hamiro, yahmaru, masdarnya humrotan. Nah, maka bentuk isim tafdhil untuk fi'il istakhroja dan fi'il hamiro apa bentuknya? Nah, lihat. Nah, asyaddu istikhrojan, aktsaru istikhrojan, lebih mengeluarkan. Asyaddu humrotan, aktsaru humrotan, lebih merah. Nah, contoh dalam kalimat Zaidun aqwa bayadhon min amrin. Zaid lebih putih daripada Amr. Zaid aqwa, aqwa itu lebih kuat. Bayadon, lebih kuat apanya? Putihnya. Min amrin, dari Amr. Diartikan ringkasnya, Zaid lebih putih daripada Amr. Nah, Zaidun afja'u mautan. Zaidun afja'u mautan. Afja'u artinya lebih mengagetkan. Mautan, mati. Nah, maka diartikan, Zaid lebih mengagetkan kematiannya. Nah, atau yang istikhrojan tadi, kalau kita bikin kalimat Zaidun asyaddu istikhrojan min amrin, Zaid lebih mengeluarkan daripada Amr. Nah, itu ya, untuk fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat maka memakai isim tafdhil yang umum, lalu fi'il itu didatangkan masdarnya, mansub sebagai tamyiznya. Nah, Zaidun aqwa bayadhon min amrin, Zaidun mubtada, aqwanya khobar, bayadhon sebagai tamyiz. min harful jar amrin majrur. Keadaan isim tafdil ada empat. Keadaan isim tafdil ada empat. Yaitu apabila isim tafdil tidak beral. Yang pertama, apabila isim tafdil tidak beral. Dan tidak mudhaf, maka isim tafdil tersebut wajib mufrad dan mudzakar pada semua keadaan dan harus disertai min setelahnya. Contoh, Khalidun afdalu min Sa'id. Khalid lebih utama daripada Sa'id. Hadani afdalu min hada. Dua orang ini lebih utama daripada si ini. Al-mujahiduna afdalu min al-qa'idin. Para mujahidin lebih utama daripada orang-orang yang tidak berjihad. Itu untuk mudzakar. Untuk mu'anasnya, Fatimatu afdalu min Su'ad. Fatimah lebih utama daripada Su'ad. Hatani afdalu min hataini. Dua wanita ini lebih utama daripada dua wanita itu. Al-muta'allimatu afdalu minnal jahilati. Para wanita pelajar lebih utama daripada para wanita bodoh. Ini keadaan pertama. Itu apa? Isim tafdil tidak beral dan tidak mudhof. Kalau beral kita katakan al-afdhol, al-afdholani, al-afdholuna, al-fudla, al-fudlayani, al-fudlayatu, itu namanya beral ya. Atau yang mudhof seperti afdholu rajulin atau afdholu rijalin, afdholu mra'atin atau afdholu nisa'in, nah, itu namanya mudhof. Kalau keadaannya pertama yaitu apa? Tidak beral dan tidak mudhof, maka wazannya cuma satu, af'alu untuk semua. Wazannya af'alu untuk semua, yaitu baik untuk mudzakkar atau mu'anas, baik untuk mufrad, musana ataupun jamak, tidak mengalami perubahan. Mengerti? Tidak mengalami perubahan kalau isim tafdilnya tidak beral dan tidak mudhof, yaitu bentuknya mufrad afdalu, tidak afdalani, tidak afdaluna, ya. Tidak juga dibikin mu'anas, tidak dibikin fudla, fudlayani atau fudlayatun. Karena tidak beral. Dan wajib mendatangkan min. Wajib mendatangkan min. Harus ada afdalu min. Harus ada gitu. Harus ada afdalu min. Min ini kedudukannya seperti mudhof ilai. Dan yang namanya kedudukannya mudhof ilai enggak boleh diawalkan. Kalau antum mengucap Khalidun afdalu min Sa'id, berarti antum enggak boleh mengucap min Sa'id Khalidun afdal. Enggak boleh ngucap itu. Atau antum enggak boleh ngucap Khalidun min Sa'idin afdalu. Itu enggak boleh. Karena ada minnya. Min seperti mudhof ilai ya. Ini keadaan pertama, yaitu apa? Isim tafdil tidak beral dan tidak mudhof. Maka isim tafdil memakainya mufrad untuk semua keadaan. Baik untuk mufrad mudzakkar, baik untuk bentuk tunggal, musana atau jamak. Ataupun dipakai untuk mu'anas, seperti contoh yang disebutkan tadi. Keadaan kedua, apabila isim tafdil mudhof kepada nakira, maka isim tafdil tersebut wajib mufrad dan mudzakkar pada semua keadaan, tidak boleh disertai min. Ini sama dengan yang di atas ya, wajib mufrad untuk semua keadaan, baik mudzakkar ataupun mu'anas, namun tidak boleh disertai min. Kenapa? Karena dia mudhof. Min tadi kedudukannya seperti mudhof ilai kan? Karena dia mudhof, maka min jangan dipakai. Yaitu. Contoh, Khalidun afdalu rajulin. Khalid laki-laki yang paling utama. Hadani afdalu rajulaini. Dua orang ini, dua laki-laki yang utama. Al-mujahiduna afdalu rijalin. Para mujahidun adalah para laki-laki yang utama. Contoh yang untuk mu'anasnya kelewat ya. Terlewat dari ketikan. Antum boleh menambahkan Fatimatu afdalu afdalum ra'atin. Fatimatu afdalum ra'atin. Hatani afdalum ra'ataini. Al-muta'alimatu afdalun afdalun nisa'i. Boleh gitu. Afdalun nisa'in. Fatimatu afdalum ra'atin. Hatani afdalum ra'ataini. Al-muta'alimatu afdalun afdalun nisa'i. Fatimah wanita yang paling utama. Dua wanita ini adalah dua wanita yang paling utama. Para wanita pelajar adalah para wanita yang utama. Keadaan ketiga, apabila isim tafdhil diberi al, maka tidak boleh disertai min. Tidak boleh disertai min setelahnya. Maka wajib mengikuti isim sebelumnya dari sisi jenis dan bilangannya. Nah, kalau ada al tidak boleh dikasih min. Kenapa? Karena min kedudukannya seperti mudhaf ilai. Gitu ya. Nah, ketika ada al maka mudhaf ilainya tidak berlaku gitu kan. Nah. Kemudian apa di sini, dan wajib mengikuti isim sebelumnya dari sisi jenis dan bilangan. Artinya bisa al afdholu, bisa al afdholani, bisa al afdholuna. Itu artinya. Nah, contoh huwal afdholu, huma afdholani, hum afdholuna. Dia orang yang paling utama, mereka berdua orang yang paling utama, mereka orang-orang yang paling utama. Itu untuk mudzakkar. Untuk muannasnya, hiyal fudla, humal fudlayani, huna fudlayatu, hunal fudlayatu. Nah, dia wanita utama atau paling utama, mereka berdua wanita yang utama, huna, mereka para wanita adalah orang-orang yang utama. Nah, atau paling utama. Empat, apabila isim tafdhil mudhaf kepada ma'rifat, maka tidak boleh disertai min. Nah, sekarang keadaan isim tafdhil mudhaf kepada ma'rifat, maka tidak boleh disertai min setelahnya. Dan boleh mengikuti sebelumnya. Boleh juga tetap mufrad dan mudzakkar. Nah, contoh, Khalidun afdhalul qaumi. Khalid afdhalul qaumi. Nah, Fatimatu afdhalun nisa'i. Atau ke bawah macamnya. Khalidun afdhalul qaumi. Hadani afdhalul qaumi. Nah, Khalidun afdhalul qaum. Khalid adalah kaum yang paling utama. Laki-laki yang paling utama di kaum tersebut. Hadani afdhalul qaumi, boleh juga mengucap hadani afdhalal qaumi. Dua orang ini adalah orang yang paling utama di kaum. Hadani afdhalal qaumi. Dua orang ini adalah dua orang yang paling utama di kaum. Nah, syaitnya apa? Boleh mengucap afdhalu mufrad, boleh juga afdhalani. Bentuknya musana. Afdholani gitu ya. Kenapa nunnya hilang di situ? Antum lihat contoh hadani afdholal qaumi. Hilang enggak nunnya? Nunnya hilang. Kenapa? Karena mudhof. Isim mutsanna ketika mudhof nunnya hilang. Gitu ya. Nah, asalnya apa? Hadani afdholani alqaum, itu asalnya. Cuman karena mudhof maka nunnya dibuang menjadi hadani afdholal qaumi. Nah. Haulai afdholul qaumi atau ngucap haulai afdholul qaumi. Nah, boleh mengucap mufrad yaitu haulai afdhalul qaum, isim tafdhilnya mufrad atau isim tafdhilnya dibuat jamak menjadi haulai afdhalul qaumi. Naam, asalnya apa? Afdhaluna, afdhaluna asalnya. Karena mudhaf maka nunnya dibuang. Naam, karena mudhaf maka nunnya dibuang. Seperti afdhalani alqaum, nunnya dibuang menjadi afdhalal qaumi. Afdhaluna alqaum menjadi afdhalul qaum, nunnya dibuang karena mudhaf. Itu untuk ini untuk mudzakkar. Sekarang yang untuk muannas. Fatimatu afdhalun nisa. Boleh juga mengucap Fatimatu fudlan nisa. Naam. Fatimah wanita yang paling utama. Hatani afdhalun nisa'i atau hatani fudlayan nisa. Nah, boleh mengikuti, boleh bentuk mufrad. Untuk isim tafdhil boleh mufrad, boleh mengikuti. Naam. Huna afdhalun nisa'i, huna fudlayatun nisa. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu ya keadaan-keadaan isim tafdhil. Nah, dan ini antum harus mengerti, harus dihafal kalau antum suka nulis bahasa Arab supaya nggak salah nulisnya. Tapi kalau antum sukanya membaca nggak nulis, maka ketika antum mendapatkan bacaan kok isim tafdhilnya berubah-ubah, antum sudah mengerti, gitu kan? Kalau antum suka menulis, bikin karangan, bikin tulisan, bikin apa gitu ya, maka hal seperti ini harus diketahui supaya antum nggak salah dalam nulis. Namun kalau antum sekedar suka membaca, maka antum hanya sekedar tahu sudah cukup. Sehingga ketika antum mendapatkan isim tafdhil yang berubah-ubah di kitab tertentu, antum enggak bingung. Gitu kan? Enggak bingung karena kenapa berubah? Karena keadaan ini. Yaitu isim tafdhil bisa beral, bisa mudhof kepada nakira, gitu kan? Nah. Barakallahu fikum. Atau bisa mufrad tanpa mudhof, tanpa beral. Yang bentuknya bisa tidak beral dan tidak mudhof, bisa dia tuh mudhof atau bisa dia tuh beral. Nah, itu keadaannya. Nah, 5. Isim zaman dan isim makan. Nah, pengertian isim zaman. Yang kelima dari isim mustaq, ya, isim mustaq. Yang pertama kita pernah telah membahas isim fa'il. Yang kedua isim maf'ul. Yang ketiga sifat musyabaha. Yang keempat apa? Isim tafdil. Yang kelima isim zaman, isim makan. Isim zaman, isim makan dijadikan satu tempat. Dalam tasrifan juga satu tempat. Dalam pembahasan kita dijadikan satu tempat, yaitu nomor 5. Kenapa? Karena wazannya sama. Isim zaman, isim makan wazannya sama. Fa'ala, yaf'ulu, fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun. Nah, maf'alun ini isim zaman, isim makan. Dan juga bisa untuk masdar mim. Karena masdar mim banyak yang menyamai isim zaman, isim makan. Masdar mim. Perbedaannya sedikit dengan masdar mim. Nah. Jadi wazannya maf'alun kalau kita dalam tasrifan itu satu tempat, ya, isim zaman, isim makan, dan masdar mim satu tempat. Kenapa? Karena isim zaman dan isim makan sama persis. Kalau masdar mim ada perbedaan sedikit. Nah, enggak masalah dijadikan satu tempat dalam tasrifan. Yang membedakan kita belajar kaidah, itu saja yang membedakan. Yaitu isim yang menunjukkan waktu terjadinya fi'il, perbuatan atau peristiwa. Contohnya maulidun, perbaiki salah harokat, ya. Maulidun. Salah harokat itu, salah ngetik. Maulidun dari fi'il walada yalidu. Maulidun dari fa'ala yaf'ilu. Maf'il. Manzilun dari nazala yanzilu. Waktu singgah. Yang maulidun waktu lahir. Mat'amun dari ta'ima yat'amu. Mat'amun. Mau'idun dari wa'ada ya'idu. Mau'idun. Waktu perjanjian. Kalau isim zaman diartikan waktu. Sekarang masuk ke isim makan. Isim makan yaitu isim yang menunjukkan tempat. Itu antum perbaiki, yang tulisan waktu dicoret jadi tempat. Yang tulisannya waktu coret jadi tempat. Salah ketik. Yaitu isim yang menunjukkan tempat terjadinya fi'il. Perbuatan peristiwa. Fi'il itu perbuatan atau peristiwa. Contoh. Maulidun, manzilun, mat'amun, mau'idun. Sama persis enggak contohnya dengan yang di atas? Sama persis apa enggak contoh dengan yang di atas? Sama persis kan? Kenapa? Karena isim zaman dan isim makan itu satu wazan. Sehingga contohnya sama persis. Bedanya apa? Bedanya ngartikannya. Tadi diartikan maulidun waktu lahir. Kalau isim zaman diartikan tempat lahir. Mat'amun waktu makan. Kalau isim zaman, isim makan diartikan tempat makan. Yang isim zaman diartikan waktu. Isim makan diartikan tempat. Manzilun untuk isim zaman diartikan waktu singgah. Kalau isim makan diartikan tempat singgah. Mau'idun kalau isim zaman diartikan waktu perjanjian. Kalau isim makan diartikan apa? Tempat perjanjian. Jadi artinya bisa tempat, bisa waktu. Apa yang membedakan? Yang membedakan niat pengucap ketika mengucapkan. Dia mau mengucap maksudnya isim zaman atau isim makan. Gitu ya. Kalau kita enggak tahu niat pengucap karena kita baca kitab. Kita enggak tahu kan? Ini apa yang dimaksud oleh penulis? Maka kita lihat konteks kalimat. Kita lihat apa konteks kalimat. Ini konteks kalimatnya maksudnya ke zaman atau ke makan. Nah itu. Nah misal ada contoh. Mu'iduna sobahan. Mu'iduna sobahan. Kira-kira mu'id di sini isim zaman atau isim makan? Masuk akasa. Isim? Zaman. Mu'iduna sobahan. Apa artinya? Waktu perjanjian kami adalah waktu pagi. Di situ ada korina, ada tanda-tanda, artinya isim zaman apa? Perkataan setelahnya, sobahan. Itu kan? Atau, matla'ul fajri khairu waktin lihifdil Qur'an. Matla' itu waktu atau tempat terbit, ya. Sekarang lihat konteks kalimat. Diartikan waktu atau tempat. Matla'ul fajri khairu waktin lihifdil Qur'an. Apa itu? Isim zaman atau isim makan? Siapa mau jawab? Mau jawab antum? Mau enggak? Matla'ul fajri khairu waktin lihifdil Qur'an. Kira-kira artinya waktu atau tempat? Matla' fajr sebaik-baik waktu untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, matla' di situ berarti artinya tempat atau waktu? Waktu aksanta artinya isim zaman ya Mas Dani, barakallahu fikum. Matla'ul fajri artinya apa? Waktu fajar sebaik-baik waktu untuk menghafal Al-Qur'an, yaitu ba'da subuh. Kita habis sholat subuh dalam keadaan segar, dalam keadaan tenang, belum banyak pikiran dan lain sebagainya, kita menghafal Quran di waktu itu, ya. Belum begitu lelah, masih segar gitu. Maulidur Rasulillah, Maulidur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Siapa mau jawab? Maulidur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang kalau mau, siapa? Maulid Rasul di Makkah, berarti isim zaman atau isim makan? Rafi, isim makan. Apa artinya maulid? Tempat lahir Rasul adalah di Makkah. Nah, di situ ngartikannya. Kalau anak ngucap Maulidur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Maulid Rasulullah SAW pada tahun gajah. Nah, berarti di sini isim zaman atau isim makan? Siapa mau jawab? Mau jawab enggak? Maulid Rasul pada tahun gajah. Berarti isim zaman atau isim makan? Isim zaman, aksanta. Nama antum lupa? Jundi, nah, aksanta Mas Jundi. Itu ya. Nah, satu lagi. Hada madkhalud duyuf. Hada madkhal duyuf. Ini adalah madkhal untuk tamu. Ini adalah madkhal untuk tamu. Madkhala yadkhulu artinya apa? Apa masuk kan? Madkhal berarti apa? Tempat atau waktu masuk. Artinya bisa jalan atau artinya waktu. Nah, sekarang kira-kira untuk apa? Arti itu. Ganti, jangan jawab siapa? Mas Fauzan atau Mas Abdullah? Apa Mas Fauzan? Artinya makan, madkhalu di situ makan. Hada madkhalu duyub, ini jalan untuk tamu. Nah, itu artinya jalan untuk tamu, madkhal. Jalan masuk, jalan lewatnya. Aksantum. Jadi yang bedakan apa? Konteks kalimat. Ya, bedakan ya. Nah, kita lanjutkan. Cara menyusun isim zaman dan makan. Apabila fi'il 3 huruf, sulasi mujarot, ikut wazan maf'al. Ikut wazan maf'al. Dan ikut wazan maf'il. Ada 2 wazan. Lihat A maf'al, B maf'il. Ya. Kapan kita baca maf'al? Yaitu jika mudoreknya yaf'ulu. Seperti madkholun, mansorun, makomun. Nah, mudoreknya yaf'ulu. Dakhola yadkhulu. Nasoro yansuru. Makoma yakumu. Semuanya ikut wazan fa'ala. Wazan fa'ala yaf'ulu. Maka isim zaman dan makannya ikut wazan maf'al. Kedua, fi'il mudoreknya ikut wazan yaf'al. Seperti madhab, mat'am, dan makhob. Dahaba yadhabu. Ta'ima yat'amu. Khofa yakhofu. Itu semuanya mudoreknya yaf'alu. Sehingga ikut wazan maf'al. Kemudian yang ketiga, fi'il mudorek berakhiran huruf ilat. Alif, wawu, atau ya. Yaitu fi'il nakis. Ya. Kalau fi'ilnya fi'il nakis, maka ikut wazan maf'al. Seperti marma, marman, maukon, dan mas'an. 6. Roma Yarmi. Dari Roma Yarmi. Wako Yaki. Sa'a Yas'a. 6. Yang ikut wazan maf'il sekarang. B. Ikut wazan maf'il jika fi'il mudoreknya berwazan yaf'ilu. Seperti majlisun, manzilun, mabi'un. Nah, majlisun dari jalasa yajlisu. Manzilun nazala yanzilu. Mabi'un dari ba'a yabi'u. Fi'il mudoreknya berawalan huruf ilat. Wawu dan ya. Seperti mau'idun, maisirun, maulidun. Dari wa'ada ya'idu. Yasaro, yasaro, yasiru, walada, yalidu. 6. Barakulahikum. Jadi gampang kaidahnya. Kalau fi'il mudoreknya yaf'ulu dan yaf'alu, ikut wazan maf'al. Ditambah lagi kalau fi'ilnya fi'il nakis, ikut wazan maf'al. Tapi kalau mudoreknya yaf'ilu, mudoreknya yaf'ilu, maka ikut wazan maf'il. Ditambah lagi kalau fi'il misal. Fi'il misal yaitu fi'il yang berawalan wawu atau ya. 2. Apabila fi'il lebih dari 3 huruf sulasi mazid, maka susunannya seperti isim maf'ulnya. Susunannya ikut isim maf'ul. 6. Contohnya mukramun dari akroma yukrimu. Akroma yukrimu ya. Ikroman, mukrimun, mukramun. Nah, mukramun isim apa di situ? Isim maf'ul kan? Isim maf'ul ini bisa kita jadikan sebagai isim zaman, isim makan. Istakroja yastakhriju. Istikrojan, mustakhrijun, mustakhrojun. Mustakhrojun isim maf'ul kan? Kita jadikan isim zaman dan makan juga bisa. 6. Dan pada pelajaran yang lalu, isim maf'ul bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan apa? Bentuk? Baru ini berarti ya, baru ini ya. Baru kita lewati isim maf'ul ya, dah. Berarti ini pemakaian isim maf'ul. Nanti yang akan datang untuk masdar mim. Masdar mim udah lewat belum? Udah kan? Nah, itu untuk masdar mim. yang sudah lewat kita bahas, masdar mim juga bisa dari isim maf'ul gitu kan. Untuk apa? Fi'il yang lebih dari 3 huruf. 6. Itu. Kita lanjutkan. Ya. Apabila fi'ilnya lebih dari 3 huruf, yaitu sulasi majid, sulasi majid atau fi'il rubai, maka susunannya seperti isim maf'ulnya. Contohnya mukramun, contoh di sini mukramun, waktu atau tempat penghormatan. Mustaghfarun, waktu atau tempat meminta ampun. Musta'anun, waktu atau tempat meminta tolong. Mustakhrajun, waktu atau tempat mengeluarkan. Mujtama'un, waktu atau tempat berkumpul. 6. Berarti isim maf'ul itu bisa kita artikan isim maf'ul. Ya, isim maf'ul bisa kita artikan isim maf'ul. Untuk yang fi'il lebih dari 3 huruf ya, isim maf'ul bisa kita artikan isim maf'ul. Yang pertama, yang kedua bisa diartikan isim jaman. Yang ketiga bisa diartikan isim makan. Yang keempat bisa diartikan masdar mim. Ya, isim maf'ul kan? 6. Barakallahu fikum. Catatan. Telah datang pada literatur-literatur bahasa Arab, yaitu sama'i, maksudnya sama'i, lafad isim jaman dan makan yang ain kalimahnya kasro, padahal kaidah kiasnya dengan memfathah ain tersebut. Nah, maksudnya apa? Kaidahnya dibaca maf'al, namun ini dibaca maf'il. Contoh, masjid, tempat untuk ibadah, tempat untuk sujud. Dari apa fi'ilnya? Sajada yasjudu. Apa kiasnya kalau sajada yasjudu? Isim zaman, isim makannya. Maf'al kan? Maf'al, berarti kiasnya itu masjad. Masjad kiasnya. Namun ternyata yang berlaku pada orang Arab bukan kias. Apa ini? Sama'i. Mereka mengatakan masjid, maf'il. Seperti juga majzirun dari apa? Jazaro yadzuru. 6. Tempat menyembelih. Kiasnya majzarun kiasnya. Seperti juga apa? Masyrikun dan maghribun dari ghoroba yagrubu. Ya, syaraqa yasruku. 6. Kiasnya apa? Masyrakun dan maghribun itu kiasnya. Namun karena mereka tidak memakai kias dalam hal ini, yaitu mereka mengkasro, maka kita terima masyrikun dan maghribun. 6 isim alat. Insyaallah selesai ini. Tinggal sedikit. Isim alat yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang dipakai oleh fa'il, pelaku, untuk menyampaikan perbuatan fa'il kepada maf'ul. Atau bahasa ringkasnya isim yang menunjukkan alat. Isim alat. 6. Barakallahu fikum. Ditambah tulisan terlewat dari ketikan. Isim alat dibentuk dari fi'il sulasi yang muta'adi. Itu kaidah kiasnya ya. Kiasnya apa? Isim alat dibentuk dari fi'il sulasi yang muta'adi, yang mengikuti wazan-wazan sama'i berikut ini. Nah, itu yang mau disebutkan itu wazannya ada 3 wazan. 6. Ini terlewat dari terketik, tapi untuk apa edisi revisi jika suatu ketika dibuat nanti akan dimasukkan insyaallah. 6. Isim ini dibentuk dari fi'il sulasi yang muta'adi, yang mengikuti wazan sama'i berikut ini. Pertama wazannya mif'alun. Antum lihat mif'alun ada di situ. Mif'alun. Contoh miftahun artinya alat pembuka atau kunci. Minsharun artinya alat potong atau gergaji. Mismarun artinya paku. Mir'atun cermin. 2 ikut wazan mif'alun. Contoh mibrodun pendingin, alat pendingin. Mikhyatun alat jahit atau dikatakan jarum. Mihlabun alat pemerah susu. Mi'walun cangkul. Minjalun sabit. 6. Mikosun gunting. Itu semuanya ikut wazan mif'alun. Wazan yang ketiga mif'alatun. Contoh miknasatun sapu. Mil'akotun sendok. 6. Apalagi? Mitrokotun palu. Mikwatun setrika. 6. Jadi ada 3 wazan. 3 wazan ini sama'i maksudnya apa? Maksudnya kata-kata fi'il-fi'il yang telah kita hafal tidak bisa kita masukkan ke wazan sembarangan. Misal kita hafal fi'il misalkan apa? Fi'il kanasa yaknusu ya. Lalu kita masukkan kepada wazan pertama mif'alun jadi miknasun. Boleh enggak? Enggak. Kenapa? Karena sama'inya sudah yang ketiga. Yaitu apa? Miknasatun sama'inya. Miknasatun. Nah, itu. Jadi kembalinya ke kamus. Kembalinya lihat isim alat kembalinya ke kamus. Wazan apa yang dipakai untuk fi'il itu? gitu ya. Wazan apa yang dipakai untuk fi'il itu? Apakah wazan pertama mif'alun atau mif'alun atau mif'alatun? Namun antum ketika mengerti ini, antum bisa menerka ini isim alat. Kenapa? Karena ikut wazan isim alat. Ya itu. Meskipun kembalinya ke kamus. Nah, catatan di sana ada beberapa isim alat yang tidak mengikuti wazan-wazan di atas. Ada beberapa isim alat yang tidak mengikuti wazan-wazan di atas. Contoh, faksun, kapak atau kampak. Sikinun, pisau. Kolamun, pena. Seifun, pedang. Itu alat-alat bukan yang disebutkan tadi. Isim-isim tadi alat bukan? Alat, kapak, kampak adalah alat ya, alat untuk memotong. Sikin alat, alat juga untuk memotong. Iya enggak? Kolamun alat untuk menulis. Seifun juga alat, pedang, alat untuk memotong. Rumhun, apa artinya? Panah atau tombak. Rumhun, tombak, alat untuk perang ya, tombak kan? Nah. Syokatun, apa? Syokatun, garpu, alat bukan? Alat, nah itu yang tadi disebutkan. Atau kodum ya, kodum apa artinya? Kapak beliung atau pisau besar ya, kodum itu isim-isim ini, isim-isim yang memiliki arti alat namun tidak mengikuti wazan yang tadi, tidak mengikuti wazan-wazan yang tadi, dan ini disebut dengan isim alat yang tidak memiliki fi'il. Yang tadi disebutkan isim-isim alat yang tidak memiliki fi'il, termasuk dari isim-isim jamid, asma'u jamida, yang bukan mustaq. Faksun, sikin, kolamun, sefun, itu bukan isim mustaq. Nah, kita isim alat, isim mustaq bukan? Isim mustaq kan? Isim mustaq, yang isim alat, yang ikut wazan, mif'alun, apalagi? Mif'alun, mif'alatun. Nah, ini yang mustaq. Kalau antum mendapatkan isim alat tidak mengikuti wazan yang tiga tadi, maka itu isim alat yang dari isim-isim jamid. Isim-isim yang tidak memiliki fi'il, seperti faksun, sikinun, kolamun, sefun, dan yang semisalnya. Nah, ada pertanyaan? Ya, alhamdulillah kita selesai dari membahas tentang isim mustaq ya. Selesai pembahasan kita membahas isim mustaq. 6. Pada pelajaran mendatang insyaallah kita akan memasuki bab baru, subbab baru, yaitu pembagian isim berdasarkan perubahan katanya. Pembagian isim berdasarkan perubahan katanya. 6. Taqsimul ismi binadhari ila taghyirihi. 6. Ya, kalau enggak ada pertanyaan berarti kita cukupkan sampai di sini. Enggak ada pertanyaan ya? Iya, silakan. I'rabnya isim tafdil, Zaidun afdhalu min Khalidin. Zaidun mubtada marfu, tanda rafa'nya dhamma, afdhalu khobar marfu, tanda rafa'nya dhamma. Wa huwa mudhaf. Enggak mudhaf. Langsung khobar, min harful jar. Siapa? Tadi Khalidin majrur bimin ya. Zaidun afdhalu min Khalidin ya. Mubtada, Zaid mubtada, afdhalu khobar, min huruf jar, Khalidin majrur. Namun kalau antum mengucap Zaidun afdhalu rijalin, berarti apa? Zaidun mubtada, afdhalu khobar, wa huwa mudhaf, rijalin mudhafun ilai. Nah, itu ya. Iya. Barakallahu fikum. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Ibnu Saleh. Hadis yang baru sifat musabaha. Iya. Hadisun. Artinya Pak yang baru. Siapa lagi? Kalau isim tafdhil yang af'alu ya, yang af'alu yang lafadznya mufrad mudzakkar ya, digunakan untuk mudzakkar muannas jika isim tafdhil itu tidak beral dan tidak mudhof. Yang fudla ketika isim tafdhilnya beral seperti Zaidun al-afdhal, Zaid orang yang paling utama. Apalagi Fatimatu al-Fudla, Fatimah wanita yang paling utama. Az-Zaiduna al-Afdhaluna, Zaid orang-orang yang utama. Terus apa lagi? Al-Fatimatu, nah, atau Al-Fawatimu Fudlayatun, atau isim tafdilnya apa namanya, Al-Fudlayatu. Nah, jadi kalau isim tafdilnya beral, maka mengikuti, mengikuti apa yang ditafdilkan, apa yang dilebihkan. Zaidun Al-Afdalu, Zaidun Al-Afdalu, atau Fatimatu Al-Fudla. Nah, dan kedudukannya di situ mutara khobar. Zaidun Al-Afdalu, Zaid adalah orang yang paling utama. Namun kalau katanya ditambah, bisa jadi sifat. Kalau di belakang dikasih tambahan lagi, Zaidun Al-Afdalu Qa'imun, berarti apa artinya? Zaid yang utama adalah orang yang berdiri. Nah, ketika itu Zaidun mubtada, Al-Afdalunya sifat, Qa'imunnya khobar. Gitu ya. Ya gitu. Kalau antum ucap Zaidun Al-Afdalu, artinya Zaid adalah orang yang paling utama, mubtada khobar. Tapi kalau antum ditambah lagi belakangnya, Zaidun Al-Afdalu Ja'a, artinya Al-Afdal itu menjadi sifat, Ja'anya sebagai khobar. Zaid orang yang utama telah datang. Nah, insya Allah lebih jelas pembahasan ini ketika nanti antum mempelajari nahu bersama asatidah yang lain ataupun bersama anak-anak nanti. Karena nanti insya Allah ada kitab nahu terjemahan merinci tentang memahami mutadak dan khobar. Dan termasuk pelajaran paling penting dalam nahu itu mengerti mutadak khobar. Ya. Karena rukun kalimat dalam bahasa Arab ada 4, mutadak khobar, fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Termasuk naibul fa'il itu bagian daripada fi'il. Kalau mengerti mutadak khobar fi'il fa'il, sisanya mudah. Karena sisanya itu bukan umdah, bukan pokok. Dia sebagai pengikut. Kalau pokok ini enggak mengerti, hal-hal lainnya sulit dipahami. Nah, itu ya. Dan di kitab itu insyaallah dirinci tentang pengertian mudarak khobar berkaitan dengan apa namanya, syarat-syaratnya, berkaitan dengan perkara yang boleh enggak mutada ini harus diakhirkan atau diawalkan, khobarnya kapan wajib diawalkan, kapan wajib diakhirkan, terus juga bentuk-bentuk khobar apa saja, seperti apa bentuk-bentuk mudada seperti apa, dirinci di situ nanti insyaallah. Nah, artinya apa? Kalau ingin kuat nahu, ya, nahu ini bukan bahasa Arab ini. Untuk ingin kuat nahu mengerti banyak irob, pahami dengan baik mutada khobar fi'il fa'il. Itu akan memudahkan untuk bab-bab lainnya. Itu ya. Termasuk tadi pertanyaan. Pertanyaan tadi, 6. Dijawab dengan apa? Ini mutada, ini khobar, ini sifat, karena memang nanti bisa perubahan-perubahan seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.